kita pemuda. Sebagai pemuda ada sering sekali mendengar kata-kata setiap kali masalah kita selesaikan maka akan datang masalah yang lain. Itu berlaku juga kegelisahan satu hilang maka akan datang kegelisahan yang lain. Nah, bagaimana sih cara kita biar kita itu selalu stabil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan? Singkatnya, kalau bisa sedikit masalah selesai atau kegelisahan selesai, bahagia terus agar seperti itu stabil dalam menghadapi ini. Semoga Cak Nun diberikan kesehatan. Langsung singkat aja. Yang disebut stabil itu tidak berarti tidak ada kegelisahan. Kegelisahan itu dibutuhkan oleh manusia. Karena setiap pagi akan sampai ke siang, siang akan sampai ke sore, sore akan sampai ke malam, dan masing-masing itu memiliki kegelisahan dan masalahnya. Jadi dalam keadaan apapun, siang, malam, dalam keadaan apapun, Anda harus berjuang untuk tetap seimbang dan stabil. Masalahnya seperti itu. Tapi kalau kamu berharap masalah tidak ada, dilungkas, di kuburan kok gak ada masalah. Tapi begitu Anda hidup, hidup itu bukan keenakan hidup, bukan kenikmatan hidup, itu nomor satu adalah perjuangan sampai Anda merasa nikmat dengan perjuangan itu. Ngono ya, Rek ya. Ya, pokoknya berjuang terus anjen. Aku ini berjuang terus nandur terus loh. Gak tahu aku riyoyo loh, gak tahu aku. Aku ini poso terus. Dan aku gak mengharap riyoyo. Mergo poso iku luwih nikmat timbang riyoyo. Luwih nikmat aku ngekeki wong mangan timbang aku dhewe mangan. Kau nek wis sampai di gunung kau nikmat uripmu gak karu-karuan sehingga kamu akan dijamin oleh Allah karena Allah sendiri adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan jupun sak cipratan Rahman Rahimnya Allah menjadi bagian dari jiwamu yang utama. Kedua, sana. Assalamualaikum, nama saya Rozi dari Bululawang. Yang mau saya tanyakan permasalahan kota amal pada waktu Jumatan itu hukumnya yang sebenarnya apa? Itu aja Cak Nun, terima kasih. Assalamualaikum. Yaitu memberi peluang kepada orang yang ingin mensedekahkan sebagian dari hartanya ya untuk kebaikan. Kalau di masjid sudah pasti untuk kebaikan, bahwa nanti ada pelaksanaan yang ternyata tidak baik, bukan urusan orang yang memberi, tapi urusan orang yang melaksanakan. Mas, pakai mikrofon, Mas. Ada yang sholat sunat, segala itu kan udah ada kotak amal di depannya gitu. Terus? Alangkah lebih baiknya kalau umpamanya kotak amal itu ditaruh di luar. Nah, itu soal teknis toh, Mas. Yo, sing salah ya duduk kotak. Pelaksanaan teknis dari ngiderno kotak iku sing salah. Soalnya kan ini Cak Nun, apa? Kita itu mainin tasbih aja pada waktu dengerin ceramah enggak? Kenapa? Pada waktu kita dengerin ceramah, ya, khotbah, itu kita mainin tasbih aja enggak boleh. Oh, enggak boleh toh. Yang enggak bolehin siapa? Ya, saya pernah baca seperti itu, Cak Nun. Loh ya, kan duwe kedaulatan dong. Nek menurut Tuhan gak apa-apa ya gak apa-apa. Sing penting kan tanggung jawab nang Gusti Allah. Wong gak ganggu aku kok. Nek kon merasa terganggu dengan tasbihmu, ya aja. Aja kon gak tasbih ta tasbihan berdasarkan omongane wong. Kon dhewe kudu ngambil keputusan. Ya, tapi apa namanya? Yang laku pada masyarakat umum itu. Loh, kon iku Gusti Allahmu masyarakat ta. Gusti Allahmu ku Allah, kon kudu gawe keputusan dhewe, duwe hubungan dhewe karo Quran, ya. Ustadz saya, siapapun saja kecuali Allah dan Rasulullah itu tidak punya hak untuk menciptakan hukum. Hanya menafsirkan. Nah, tafsire wong ana sing dadi madhab ABC, dadi NU, dadi Muhammadiyah, kon gak kudu, kon gak ya dhewe ya oleh. Sing penting kon tanggung jawab nang Gusti Allah. Lah kok kon iku Gusti Allah no hukume masyarakat. Ngono ya, Mas ya. Jadi ojo salah sasaran, kon memperkosa sing kok tugel ikumu. Wong sing salah duduk ikumu tapi hatimu kok. Lah ngono ya. Masa ana wong matani nganggo pisau-pisaune sing dilarang. Kan di Indonesia banyak gitu itu. Facebook lok-lokan Facebook dilarang. Lelak wong sing lok-lokan gitu loh. Saiki kok ana wong memperkosa ndek kantor polisi ini dibakar. Lah kantor iku salah opo? Gitu loh. Benar ya, Dek ya. Jadi tolong jangan salah sasaran. Tolong menemukan fokus dari satu konteks. Oke, Mas. Monggo berikutnya. Iki sik sing di tengah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanang Fahrudin dari Universitas Islam Malang, Unisma ya. Nah, sebelumnya ini sebuah momen yang sangat bahagia bagi saya. Karena impian saya ketemu Cak Non itu baru sekarang dari dari udah lama ya. Pertanyaan saya di sini mengenai dengan problem-problem yang terjadi pada negara ini pada saat ini. Kebanyakan problem-problem yang terjadi seperti katanya yang penistaan agama. Kemudian banyak aksi yang menyuarakan bahwa ini adalah aksi membela agama. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah yang sebenarnya yang dimaksud dengan pembelaan agama atau membela agama itu, ataukah ini hanya sebuah simulasi seorang untuk memecah agama apa memecah negara ini? Mungkin hanya seperti okay. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Maka sekarang awakmu sinau ae penistaan iku apa, agama iku apa? Kon ojo takon nang wong sing sedang berbuat kesalahan tentang kebenaran. Wong takon tentang kebenaran kok nang wong sing salah. Kon ojo ati akeh-akeh maca Indonesia. Indonesia iku keblinger pol. Ya. Awakmu saiki sinau. Indonesia iki bal-balan sing gak jelas. Gawange sak karep-karepe dheke, gawe-gawe dhewe gawang, bali duwe dhewe-dhewe, pemain 22 duwe bal dhewe-dhewe. Ya wasite melok nyaduk bal, kipere malah nyerang. Penyerange nyekel bal. Mari ngono klebete dodol Aqua. Wis gak karu-karuan Indonesia aja atik. Wis kon sinau memahami apa sih penistaan itu, apa sih agama itu, kok pahami sih seluruh unsur-unsurnya, sinawa sampai awakmu punya kemampuan untuk menilai semuanya. Nek tak jelasno saiki padha-padha ae wong konyo kurang paham. Gitu ya. Jadi pokoke saiki sinawa. Umur lu ajik berapa? Belas? 20. Anda masih punya waktu untuk sekitar 10 sampai 15 tahun lagi belajar benar. Jangan ikut menilai wong kamu belum tahu. Indonesia adalah orang yang ngomong tidak tahu apa yang dia omongkan. Indonesia adalah orang yang berbuat tidak ngerti persis apa yang dia perbuatnya. Orang Indonesia tidak bisa membedakan Indonesia Raya ini, tidak bisa membedakan kapan bangga, kapan malu. Kudune bangga malah isin, kudune isin malah bangga. Wong nek tangkep KPK sih kayak wartawan ngene-ngene. Lah wis asap. Jadi menurut aku kan ojo terganggu soal iku. Saiki sinau sing temen, dipahami setiap kata. Quran iku jane ya apa, Islam ya apa, penistaan iku ya apa. Kata penistaan iku ya apa asal usule? Ya dipelajari dulu. Timbangane kon melok mubeng munyir gak karu-karuan. Dulinan repetan sik ae kon. Ya, ngene ya. Ya, sinau sik. Intinya sinau sik. Oke. Kon ojo nanggung masalah sing kon gurung mampu menanggungnya, ya. Sing penting kon saiki nguatno jurusmu, nguatno ilmumu, ngakei pengetahuan sik kae kamu akan punya kematangan dan kejernihan untuk menjawab masalah-masalah. Indonesia jangan kamu pusingkan karena Indonesia itu tempat orang bikin masalah dan tempat orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Lapo kon repot-repot kon. Kan gitu ya. Oke ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Yuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nuruda sak nunduki ngempol. Kula kepengin tanglet bagaimana cara agar kita sebagai kaum muda yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul, terutama masyarakat dan negara. Terus yang kedua, siji. Dede permintaan, cuma niki permintaan Cak Nun. Asal mboten kula nyuwun kopi panjenengan di akhir acara iki. Ngene, nek soal sing ngekek iku plo, rek, nek aku nek awak aku ngekek kon arek-arek liyane berhak untuk juga tak kei. Terus karep mau kudu kon tuku kupluk piro? Cek iso ngekek kabeh ya ngono ya. Wis padha karilane tuku dhewe mek 20.000 paling ya. Ya. Gak apa ya. Soale engko nek aku ngekek kon arek-arek sing mburi ya itu anjenge gak tau dikek. Ya aku ono arek ndampit moro-moro dikek ngono kok ya. Gak apa ya ikhlas ya. Aku gelem jane ngekek cuman kan gak adil karo liyane. Oke. Ya. Ya apa carane percaya Gusti Allah ya percaya. Nek kate ndolek carane temu ngene. Dolek ana apa ae sing gak ana hubungane karo Allah. Kon nguyuh ana hubungan tak karo Allah. Kon kena angin ana hubungan tak karo Allah. Ana cacing ana hubungan tak karo Allah. Nek kon iso nemokno sing sesuatu sing gak ana hubungane karo Allah, ojo percaya Allah. Sitok ae. Nek ternyata kuwabe terkait sama Allah kon kate gak percaya. Lah kon iku kate urip ndek endi? Kos ndek endi wong kita kabeh tak Gusti Allah rene ya. Minggat nang ndi, bolos nang ndi? Nang dia kon kepethuk Gusti Allah. Ngono lho. Malaikat Jibril ku gak koyok kon, Jibril ku gak ndek kene terus gak ndek. Jibril ku iso ndek kene, iso ndek kono. Di seribu tempat bisa. Wong itu bukan fisik, bukan jasad, bukan materi, ngono ya. Jadi wis pokoke percaya nikmatono dengan Allah. Didi Allah, didi Allah gak apa angin jero atimu aja meneng-meneng ndek pasar ngomong Iya, munduk pasal takbir. Ojo. Ini ya, sip ya. Anda bertanya itu, saya tahu Anda tidak bertanya. Anda sedang menikmati Allah. Anda sedang menikmati kehadiran Allah. Anda sedang menikmati kebersamaan ini, sehingga jawab tidak jawab, Anda sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, matur nuwun. Berikutnya. Lho, wakai rek antrine rek. Kayak wong badui iki urut iki. Saya Erik dari Sukun ya. Niki mau tadi kan tentang tadi juga membahas tentang yang penting niatnya. Awal ketika melakukan sesuatu kan niatnya. Sekarang kan banyak di media sosial FB misalkan yang tersebar itu tentang sempat kasus kemarin itu puisi atau semacamnya gitu kan. Yang saya sendiri secara pribadi sebenarnya melihat ada masalahnya di situ gitu kan. Tapi seolah-olah diarahkan orang-orang melihat ada masalah di situ. Nah, itu kan apakah memang niatnya menyebarkan berita itu untuk membuat seolah-olah masyarakat ini melihatnya itu sesuatu hal yang negatif. Sementara okay. Kalau saya lihat sendiri, ya orang-orang sebenarnya gak terlalu peduli tentang masalah seperti itu. Oke, okay. Jadi gini ya, salah satu bentuk ketidakpercayaan diri dari manusia Indonesia sekarang adalah orang itu tidak bisa benar kalau tidak dengan menyalahkan yang lain. Ini ya. Jadi, nek wong mandiri aku bener ya wis bener ngono ae. Aku gak perlu nyalahno iko, gak perlu ngafirno iko, gak perlu musyrikno iko. Mungkin aku roh kesalahane arek-arek tapi tidak harus saya omongkan. Aku nek kepengin ndolek elek aku pinter, tapi saya tidak pernah mencari jeleknya orang. Jadi menurut saya Anda tidak usah terlalu pusing dengan itu semua. Anda harus punya pendapat diri, Anda harus berdaulat dan mandiri. Wis mari ngono bahwa lingkungan tidak begitu gak apa-apa, poso sing penting aku gak ngono. Di fitnah wong gak masalah, sing penting duduk kon sing fitnah. Ngene ya, Dik ya. Sip, wis nek ndelok potonganmu top iki ya, stop iki. Nggih. Potongane tok kone gak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Rizal, saya dari Universitas Merdeka Malang. Ya. Jadi gini, Mbah Nun, saya mau bertanya bagaimana cara rumus untuk mencari aku. Aku yang bernama Abu ini mencari aku yang sesungguhnya. Apakah saya pernah mengalami seperti ini, Kak? Apakah rumusnya seperti ini? Ketika saya mencoba ngerokok Surya, si Samsu, dan lain-lain, saya tidak menemui kenikmatan sampai akhirnya saya menemukan Samsu, yaitu si Samsu Refill. Apakah seperti itu, Pak? Mbah, rumusnya. Oke. Okay. Pelan-pelan ya. Jadi unsur-unsur di dalam menemukan diri ini, ono identitas, ono personalitas. Ki teori ini sabrang. Nek personalitas itu adalah oleh nggae Gusti Allah kon iku ya ngono iku. Iku genane Gusti Allah. Itu dirimu yang sejati itu siapa? Ya yang Allah bikin. Nandole, oh Gusti Allah nggae awakmu ku ya apa? Bakate apa? Kecenderungane ya apa? Atine lemah tak kuat, mentalnya tangguh atau tidak dole ono. Unsur-unsur itu nek dirimu sendiri itu tidak ada. Terus nek gak ono kon, mosok kon ono. Kon iku mek digawe Gusti Allah gak sida gawe ya kon gak ono. Sing ono mutlak iku mek Allah Subhanahu wa taala, kon iku mek hologram, kon iku mek fiksi asline. Ngono ya. Dadi kon ojo metenteng ndolek iya awakmu wong jane gak ono kon iku. Begitu Gusti Allah gak sida gak ono kon wis langsung. Gitu ya. Jadi tidak usah menuhan-nuhankan diri, menyerem-nyeremkan diri sendiri. Sekarang unsurmu apa, kecenderungan apa, kamu bisa memberi orang lain apa. Itu aja yang disumbangkan. Gimana ya, Dek? Iya, Cak. Kalau semisal, saya kan pernah baca buku yaitu tentang membongkar rahasia karya Agus Mustafa. Di sini bahwasanya alam semesta ini adalah informasi-informasi dari Lauhul Mahfudz. Apakah yang jenengan katakan bahwasanya yang dirimu sendiri itu tidak ada, itu adalah informasi juga dari tentang adanya Gusti Allah. Gini, Anda boleh masuk ke sana, tapi jangan dengan metode filsafat. Yang nomor satu adalah, aku gak roh, itu anjane hakikatku gak roh, rek. Gak mungkin aku roh. Aku roh, itu mergo Gusti Allah ngidino aku roh. Sakpiro rohku, ya Gusti Allah sing nentokno. Jadi kon ojo ngoyak, kon kudu roh. Ake sing kon kudu, api nek gak roh. Misalnya, apa sebabnya ono wong berpakaian? Sebab, mayoritas jasadnya manusia itu kalau bisa jangan kelihatan, jangan diketahui orang. Mulane wong wedok brukut, bayang nek oleh diketahui, tak rusak dunia iki kan gitu. Mulane mripatmu gak iso nembus kain. Mripatmu lurus, nek mripatmu iso menggok, gaya apa gak jilbab. Wong kon iso mlebu mripatmu rene terus sampe kene kate lapo. Lu ngene ya ngono terusan kon. Ya, jadi kamu boleh masuk ke situ ndak apa-apa, tapi tetap landasanmu adalah mencintai Allah, mencari Allah, mentauhidi Allah, menyatu dirikan dirimu dengan Allah, meskipun kamu tidak akan mengetahui apa yang ingin kamu ketahui. Jadi pengetahuan tidak nomor satu. Kamu pengetahuan itu kan ilmu. Ilmu itu gak payu nih ngarepi Gusti Allah. Kekayaan gak payu ngarepi Gusti Allah. Kekuasaan gak payu, kekuatan gak payu, apa gak payu. Sing payu iku cintamu dan kesetiaanmu kepada Allah. Ngono ya rek ya. Temenan iku kon ojo golek sing gak sing kira-kira Gusti Allah gak arek. Lapo kon gowo ngono-ngono iku nang aku, wong aku sing ngeru kon gak ngeru kok. Gitu lho ya. Jadi ojo nek filsafat akan berakhir pada benturan tembok yang sangat keras dan Anda bisa gila. Maka landasan utamanya bukan filsafat tapi tauhid, cintamu kepada Allah. Ngono ya, Dik ya. Pak, saya ingin bilang sama Pak Dipyo dan lain-lain, ini anak muda kabeh lho, Pak. Jadi malam ini, Pak, temanya nyenggol tegak karo kepentingan dan keperluannya PG Gedung Agung. Menurut saya, dengan hadirnya arek-arek iki dengan niatnya yang sangat bagus, Gusti Allah wis mandeng. Wis sampeyan wis oleh berkah mergo peristiwa niki, Tok. Masih takone gak iso tak jawab wamane. Tidak penting kok, menungso gak kudu iso. Sing pasti bisa Allah. Tolong dibaca di Quran al-haqqu mir rabbika. Tidak ada kebenaran milik manusia, yang ada kebenaran itu berasal dari Allah. Ono sing kecipratan didi, ono sing kecipratan akeh, tapi tetap duduk rekmu. Aja meneh wong tebu ya duduk rekmu, apa meneh ilmu gitu ya. Jadi awakmu rono tapi untuk kenikmatan cintamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki cinta iki temenan rek. Karena transaksi Allah dengan hambanya itu semua karena cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan ya, sip ya. Bismillah ya, tepuk tangan untuk dia, tepuk tangan untuk anak kita ini. Coba arek saene lho, cik umur saene wis pertanyaane koyo ngene, itu tidak terjadi pada generasi 28. Anak sekarang akan menjanjikan Indonesia yang jauh lebih bagus daripada Indonesia yang pernah ada. Ngono ya. Berikutnya. Iya, Mas. Nami kula Ivani saking Sidoarjo, saya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang politik, Cak Nun. Politik di Indonesia ini kan ketika akan diadakan pemilu itu sering terjadinya antar pasangan calon itu saling menjatuhkan. Saya tahu niat dari pasangan calon tersebut memiliki niat yang baik, yaitu mensejahterakan masyarakat. Itu katanya. Tapi kenapa mereka berjalan itu dengan menggunakan cara yang tidak baik, seperti menjatuhkan tadi. Apakah mungkin bisa dibaratkan seperti Robin Hood? Okay, mereka mencari apa ya, harta untuk orang lain tapi dengan cara mencuri. Tapi itu kan tidak baik gitu, Cak Nun. Oke, kon ini semua adalah pang. Ngerti pang? Ranting-ranting ya. Iku ranting dahan pohon akar. Iku urusan ranting, iku mek borok, iku mek godhek. Kon aja utak-utek godhek. Kon kudu ndoleki getihe iki bersih ta gak. Iki temenan ta demokrasi koyo ngene, belajar demokrasi. Ngene iki duduk demokrasi. Apakah rakyat pernah punya hak pilih? Gak pernah. Demokrasi itu rakyat memilih. Sekarang parpol memilih kon dipilihno. Jajan sak pasar mek dijupukno loro, Khofifah karo Saipul. Ya, gorengan Saipul karo godhokan Khofifah. Kon kari milih situ. Jadi ini bukan demokrasi ya, sok ketipu kon. Artinya ilmu-ilmu yang sampai ke kamu itu kamuflase, ini bukan demokrasi. Nek demokrasi, manusia punya kewajiban untuk memberi hak kepada pohon, kepada tanah, kepada jin, kepada semua makhluk-makhluk. Itu demokrasi yang sejati. Dan orang Jawa, orang Timurnya sudah berdemokrasi lebih luas. Kalau di kalangan manusia modern, demokrasi lah mek wong tok. Tawon gak melok milih. Kanjeng Nabi nentokno masjid Madinah iku sapa sing milih? Unta. Tapi wong saiki gelem bergaul karo kewan. Semua meremehkan hewan, merendahkan hewan. Dianggap hewan itu badokane dhewe ngono tok. Semua mengeksploitir. Alam dianggap alatnya manusia. Manusia yang paling kejam adalah manusia sekarang ini. Sombong, kejam, tidak ingat siapa yang punya, kan gitu. Tidak ngerti siapa yang punya saham dalam hidupnya. Ini terus no dewe, kan mesti ngerti. Jadi kan ojok kapusan karo godek-godek. Ojok kok kukur, ini kok gudikan. kok ngene ya pilkada kukur gak dolek ana getiye asal usul apa getiye kok kotor apa sing ngotori getiye ngene ya Dik ya ngerti maksudnya ya kon iso ndolek dhewe mesti dan kamu jangan terjebak pada ranting-ranting kamu harus sampai ke akar sampai ke kimiawi tanahnya ngene ya tepuk tangan sekali lagi yo berikutnya sebenarnya pertanyaannya itu itulah kenapa kita kan mahasiswa ya itu kita mengikuti partai seperti yang lain-lain itu dan kita dididik itu berpolitik yang cara kotor. Nah terus itu kalau kita jalankan terus menerus, nah terus Indonesia kedepannya itu gimana gitu? Ya, kan. Kalau kita terus menjalankan politik yang makanya sama. Makanya saya tidak urusan sama Indonesia hari ini. Yang saya urusi adalah Indonesia yang akan datang yang Anda pegang. Kalau jok ngeluh musuh sing saiki wancane godhek patek. Borok gak karu-karuan kok. Sing penting kon saiki kudu resik getemu, resik atimu, resik pikiranmu. Insya Allah Indonesia akan datang dipegang oleh anak-anak muda lho. Ada nom-nom ngene iki lho. Dan saya sangat optimis Anda ini orang yang dicintai Allah maka Anda sampai ke sini. Anda semua ini bukan nomor satu mencintai Allah tapi Allah milih awakmu rek. Baca surat Al-Maidah sing 51 wis. Saiki 54. Ya. Wacan Anda dicintai Allah, Anda dipilih Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia dan engkau dicintai Allah, engkau mencintai Allah dan kamu sudah diatur oleh Allah perilakunya dan pencapaiannya, ya. Ojo terlalu pusing karo borok-borok. Sing penting kon gak, ngono ya. Oke, sip. Ayo kita ke Irak ya mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Unen, Cak. Kula badhe tanglet niki sadurunge kula lahir ten dunya niki kula mboten ditangleti kali pangeran. Tangleti kowe gelem dadi menungso apa gak? Kali masalah lek ngerti kaya ngene, aku gak jak dadi menungso. Lah terus ten tentang Al-Quran niku enten lek di awan iki nyebutno bakal ake menungso sing melbet kok sik tetep diciptakno ya menungso aku wis takon Gusti Allah sadurunge kon takon aku wis krasa iki ana arek rada siria dedek takon apa oh Gusti Allah ben gak taren nang aku sik gelem tak gak kon dadi menungso oh jare Gusti wis ro aku. Terus yang nopo jawabnya kulo, areke kon dadi Gusti Allah. Nek gak setuju ya kono. Wis kono dadi Gusti Allah. Pokoke ngono Dik, wis ta kon iku gorong menemukan nikmatnya posisimu itu. Kon jek mempertanyakan, nek kon wis leren mempertanyakan kon ku mendapatkan kenikmatan wis nganuto karo Gusti Allah. Wong sing duwe kono sing iso kono, ya ta? Tenang wae kon. Engko nek dikon ngono ya apa? Ya apa nek kon dadi Gusti Allah, ya ta? Lah boten to lah iya mongko gak iso kok ya. Masa ono Gusti Allah ngeteseh ngene gak ono ya. Ya tapi gak apa-apa aku seneng arek-arek ngene iki ini pertanyaan ini diperlukan untuk mengolah dinamika berpikir dia dan penting gak apa-apa cuman ojo ngarani bahwa kon iso jawab iku. Kamu hanya ini loh wahai hambaku kata Allah. Barang siapa tidak setuju dengan ketentuanku, aku persilakan hidup di luar wilayahku. Ayo nang dikon. Mulane saiki satu-satunya jalan nikmatono. Nikmatono wis to, tenang ae kon. Kon gelem tak dadi duduk kon. Lah iya, mas yo kon ngunu. Iki ngene, kon tetep gak gelem dadi iki. Kon tetep lah iya, sudah itu pilihan kan Allah memberi rasa sayang kepada diri sendiri atas setiap orang. Dadi tenang ae. Cuman pertanyaanku menarik Gusti Allah ya mesam anjen aku gawe ngono iku tak gawe ngono anggere arek rada ireng tetik mesti pikirane tak gawe ngono iku ngono ya kapusan kabeh iki tak pikir cara-cara alhamdulillah dadak kula kajenge tanglet lho Jawa kon ya seneng aku sip ya. Nikmatono, urwiku nikmatono, sip. Aku yang ngerti kon janjane gak kuminta kon iku, cuman kon nakal. Dan nakal itu penting. Tepuk tangan untuk saudara kita, anak kita. Yo, ayo Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Yuko, saya dari Uni Ramalang. Tadi Mbak Nun kan bilang kalau apa itu kita nggak pernah akan tahu Gusti Allah kalau Gusti Allah sendiri yang tidak ngasih tahu. Nah kebetulan sekali tadi di kelas ada anak yang tanya ke dosen, kalau sifat wajib Allah yang 20 itu katanya kan wajib untuk kita yakini, sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis gak ada yang menyuruh wajib itu, gak ada. Terus yang menyuruh wajib itu siapa? Dosen saya tidak bisa jawab, Mbak. Karena manusia ini, Allah tidak menciptakan Al-Quran, tidak ngasih informasi kalau tidak diperjodohkan dengan daya analisis akalmu. Jadi Allah memberi firman, kemudian ketika sampai pada manusia, itu manusia mentadaburinya atau menafsirkannya. Maka kalau yang dari Allah itu namanya qat'i, default, nek cara apa komputer default. Nah, begitu tutup menungso, menungso nggae custom. Karena kul huwallahu ahad, takono nang ABC jawabane siji-siji. Kul huwallahu ahad e qat'i default denotatif, tapi jawabannya menungso konotatif, custom dan carangan nek cara wayang gitu ya. Jadi sapa sing menentukno sifat wajib itu kan kesimpulan manusia bahwa kalau Anda ingin memahami betul hakikat dan fungsi Allah di dalam hidupmu, maka yang 20 iku aja sampai ucul. Iku padha karo mau 5. Mau 5 iku aja rek mau 5. Apa gak mau 6? Kok mau 5? Karo mau 5 kan apa? Main, madon, madat, mabuk, maling. Itu rumusan yang luar biasa, di Quran juga tidak ada. Tapi itu hasil, apa namanya, customnya manusia, ijtihadnya manusia, atau bid'ahnya manusia. Dan bid'ah itu bagus, sing salah adalah bid'ah yang jelek. Berarti itu hasil pemikiran manusia, kalau yang sifat wajib, apa yang 20 itu? Sifat ini loh, sifat Allah kabeh piro? Yang sifat awal itu 20. Jadi sapa Allah kok sifat koyo gitu. Allah itu maha, sifatnya juga tidak terhitung. Terus mari ngono wong songo-songo ana sing ngarani asmaul husna songo-songo. Yo gak apa-apa karena batas pengetahuan manusianya di gunung. Tapi nek kok dolen liyan kurang yo sampur kan 99. Jan aku gak percaya sifatnya Allah bisa dihitung karena manusia tidak terbatas, maha dia, jadi gak mungkin yang gue ngomong gitu loh. Jadi maka 20 itu juga ukuran manusia, bukan ukuran Allah gitu loh. Kalau gitu yang ya, apa mencetuskan pertama kali itu berarti gak ada, Manu? Aku kudu mempelajari, aku gak ruh aku sopo itu biar ngomong ini. Kata ya, dosen saya tadi itu hanya taklid, kamu mengikuti kata guru kamu. Taklid itu artinya kamu mengikuti custom tadi. Jadi misalnya kon melo NO, NO itu adalah custom. Kon menafsirkan Islam terus jadi jenis NO, jenis penafsiran NO, ono jenis penafsiran Muhammadiyah, ono jenis NTA, jenis apa jenenge Al-Irsyad sak piturute. Kon sak karepmu melo endi jenismu dhewe ya gak apa-apa. Kon ngene lho, aku lah kan lah duduk santriku, kan duduk umatku, aku mau duduk umat. Mau aku dewe gak iso ngurusi awakku nek arep iku kok tambahi kon pisan. Ngono lho aku mau apa sape, Dik? Sekarang semua orang ingin punya umat, ingin punya masa, ingin punya anak buah, ingin pengikutnya sangat banyak. Aku gak paham. Aku iki nek iso iku ojo duwe umat, ojo duwe anak buah, ojo duwe masa. Soalnya aku gak iso nulungi awakmu, Rek. Mene-mene di depan guru Gusti Allah aku gak iso nulung kon. Sing iso nulung awakmu karo aku mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane Kanjeng Nabi sapa sing iso nulungi? Lah nek kon dadi anak buahku aku gak iso nulungi, gaya apa aku dadi bapak buahmu? Wong gak iso nulungi kon. Gitu mboten? Mulane aku gak duwe nafsu untuk punya apa-apa. Mergo aku gak iso nulungi kok. Kalau saya dapat menyimpulkan emang terakhir, dari terakhir dulu. Ya. Ya. Terakhir ya. Orang terdahulu itu berarti emang menciptakan untuk membatasi daya pikiran kita biar ya ndak membatasi, dia cuma berpikir menyimpulkan. Mari ngono pengikut-pengikut itu kadang-kadang luwes serem. Enggak pernah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali bikin mazhab, enggak pernah. Cuman murid-muridnya generasi berikutnya terus merumuskan terus dadi sak klub iku mang. Ngono lho. Jane sing gawe dhewe mulane aku lak wedi makiyah ojo dadi mazhab rek. Kan kudu berdaulat nang awakmu dhewe. Engko mari ngono ana mazhab Najibiyah. Wah. akhirnya aku dilokno karo kon gawe mbantap wanita kon belum mboten gawe kula arek-arek dhewe kok ngono aku dadi aku meneh-meneh bebas aku nang swarga mlebu metu tak jarno arek-arek kula mboten gawe napa-napa kula kepengin mboten kepengin gawe anak duwe anak buah kula mboten kepengin napa-napa kula iku urip kula mek situk pokoke anggere ojo sampe diureng-ureng Gusti Allah wis cukup niku kangge kula. Gaya apa aku duwe sembarang tapi diureng-ureng Gusti Allah. Mulane wiritan kula mek ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kula sampean dadekaken gelandangan purun, kula sampean kengken ndelosor purun, kula sampean dadekno pengemis purun, dadekno napa mawon nasib kula elek apik kula mboten peduli, sing penting sampean mboten mureng-mureng ten kula. Ngono nek aku, ngono tok aku. Ngono lho. Mulane aku gak peduli wong saene kae monggo, wong 10 monggo, wong 5 monggo, kan masalah aku tetep mesem, tetep tak peluk. Kon njaluk tak kenak yo tak kenak langsung. Ngene ya, yang merdeka hidupmu bersama Allah. Jangan terlalu diikat oleh macam-macam dunia yang cengeng-cengeng ini, yang bermacam-macam yang rewel-rewel ndak karu-karuan. Ngene ya. Sip, oke, sip. Alhamdulillah. Aku nek ndelok mesemmu seneng aku. Seneng. Ayo, berikutnya. Iya iki ya, Pak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Wildan Tukinal Kandun. Kula jenenge Tanglet. Kondisi sekarang anak-anakku rasa unggah-unggone niku berkurang, Mbak Nun. Kurang. Lah, kula kan sawo kan nggih. Tapi kula niku mboten cakep. So, ya, Dik. Jadi memang keadaan makro kita tidak memungkinkan pewarisan adab atau etika atau unggah-ungguh dan seterusnya. Karena orang-orang tua sendiri sudah tidak sempat untuk berunggah-ungguh. Mereka juga sangat tidak sopan dan sekarang ini sudah sampai tingkat saling hina sama lain. Merendahkan dan menginjak-injak. Kita itu sudah yakula lahma akhi sekarang ini. Yaitu kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Ono wong salah didik dibuli entek didik entek kita boten. Ya, nah. Maka kalau Anda ketemu dengan murid-murid yang juga tidak sempat mendapatkan belian etika, ya cok kaget. Nah, rintisan mulai saiki. Ngar didik saiso-isone oleh 2%, 3%, 10%, alhamdulillah. Ya, nanti kalau kamu merintis, yang lainnya juga merintis, apa meneh saiki-iki saling jaga no. Wong tua pasrah bongkokan nang sekolahan, sekolahan juga pasrah bongkokan nang wong tua nek soal adab. Ya ta gak? Sekolahan larene niku ngwakal nggih. Tapi tentuane niku diambil lek apa jenenge ten sekolahan niku liar ngoten banget. Ya, setiap anak punya apa punya formula masing-masing. Terus pas ketika kulo lah ngoten nggih. Orang tuanya tau ya, Pak Manun. Nah, iya aku yang ngalami rek. Mbak Fia sebenarnya yang bisa jawab. Mbak Fia itu sangat mengalami dialektika seperti itu karena anaknya kecil-kecil sekolah dan mengalami seperti Anda. Gak apa-apa dek iku nikmat Allah supaya kamu berjuang. Wis sak roh-rohmu bangun meneh. Bangun lagi. Apa sing ngambruk kok bangun meneh ngono ae. Gak masalah. Jangan bercita-cita terlalu ideal. Sa iso-isomu. Layu kalifullahu nafsan illa wusaha. Alhamdulillah kan oleh perjuangan kau yang timbangannya anakmu kudu kabeh. Gitu. Sak kelas nganut cabe akhirnya kau nyobosan dewe. Kok ganut sing nakal sih. Iya taga. Jadi nikmatilah sebagai perjuangan karena hidup di bumi ini adalah tahap untuk berjuang. Bukan tahap untuk menikmati benarnya aslinya. Maka kamu harus bisa menikmati perjuangan itu. Kalau kamu sudah tidak tahan untuk tidak nikmat, nikmatilah perjuangan itu. Anda ini penduduk surga. Kalian semua adalah penduduk surga. Loh, Anda penduduk surga. Terus dilahirno, dik kene, diuji dilu outbound, ya. Terus mang sing takon sing anu, sing Syria mang sapa? Tak kandani ya. Begitu Anda jadi bayi, Anda dibikin lupa oleh Allah. Maka kamu punya kerjaan yaitu mencari dirimu sendiri. Maka tugas sekolah sebenarnya adalah menemani anak didik untuk menemukan dirinya masing-masing. Pertama gejalanya, oh arek iki pintere matematika, itu gejala sik. Oh iki pintere ngapalno Quran, oh iki pintere pertanian. Kan itu adalah gejala dirimu. Gejala itu terus kamu rumuskan, kamu bina, kamu sirami sampai akhirnya kamu ketemu intinya pada suatu hari. Ngono ya, Dek ya. Oke. Bagus tepuk tangan. Tinggal dua, monggo mas, yuk. Nama saya Amin dari Blimbing, Kalisari. Wah, oh, kok terus bunyi. Takdir ini kan enten kali, gitu. Enten yang tidak dapat dirubah, kali takdir dirubah, kali sama bisa dirubah, ya Allah. Dan itu kan teng swarga niku tirose niku nggih tirose lah niku enten enten tulisan enten lho tiang niku enten catete catetan niki ambek-ambek mulai lahir meni terus enten kan niku nggih sampai lahir sampai mati aduh lah niku kok mboten setunggal mawon kan singkali kan sagedik rubah berarti kan mboten sagedik rubah sing dene mboten sagedik rubah berarti ya aku ngerti karepmu. Jadi ada gini ono sesuatu sing sifate qot'i bahwa kon rambutmu gak keriting ya iso kok rubah tapi lak apen-apen bisa kok rebonding kok keriting no misalnya ya tapi kan tidak asli keriting jadi sebenarnya tidak berubah karena hakikatnya tetap rambut lurus ngono iku lak ngono awakmu masih berpakaian kaya apa make up kaya tetap awakmu yang berubah adalah make upmu gitu ya air itu selalu bersih yang tidak bersih adalah kotoran kan gitu kalau ada air kotor bukan airnya yang kotor adalah kotorannya ilmu hakikat ngono iku nah ono sing iso ono sing baku ono sing kon diberi peluang untuk mentakdirkan dirimu gitu loh. Saiki misale kon milih kafir ta muslim sak karepmu. Kon milih rabi gak rabi sak karepmu. Kon milih bojo rondo ta perawan sak karepmu. Itu kamu bisa merubah. Kan ada klausul la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang suatu kaum kalau dia sendiri tidak merubahnya. Tapi tetap pelaku perubahan yang utama atau yang primer adalah Allah sendiri. Ojo menyangka kon sing utama tetep kon iku mek duwe niat ngene lho Gusti Allah. Wis kon ketok macul-macul lho rak cek ketok nyambut gawe lho rak engko aku sing nyukulno tenang ae engko sing maneno aku kon sing penting ketok macul-macul cek bapakmu gak mureng-mureng. Ngono lho mekan. Kon gak iso nyukulno, kon gak iso gawe panen, tapi sing penting kon macul nandur. Mulane aku saiki iki aku gak duwe cita-cita, pokoke aku macul nandur nyirami ngono tok. Hasilnya apa? Kan dole hasil. Aku iki pokoke nandur terus, nyirami terus. Terus aku oleh apa? Lah aku lah pokoke golek oleh-oleh. Pokoke aku nandur terus. Mulane aku tahan sampai jam pirae tahan, selaman karo wong pirange aku tahan, mergo tujuan uripku iku nandur terus wis ngono tok. Jare Kanjeng Nabi masih meneh kiamat kon tetep nandur. Ngono. Aku wis nandur terus gak kiamat-kiamat, nandur terus. Ngono Dik ya. Jadi memang kamu bisa merubah takdirmu. Tapi ada yang tidak bisa kamu rubah, gitu loh. Nah itu pembagian Allah dengan kita di situ. Itu masalah wajar sebenarnya. Loh, tambah ya. Oh iya ya, nanti aja. Nanti setelah yang terakhir, oke ya. Nanti untuk ending kita ya, oke. Ngono ya Dek ya. Jangan mencari kepuasan. Saya membukakan pintu, tempun dewe, kok ya apa pas ana acara takon meneh gak masalah. Jadi ojo ndolek final po rek. Gak ono babak final kejobong kok di suara. Pongkon wis mati ku cip semifinal lah tak nih. Gitu mboten. Cek urusanku gurung rokep atit mungkar nakir kene wis ngelundas ya toh. Nanti masih ada ukuran endingnya nanti di babak final Ridwan sama Malik kan gitu. Ngono ya Dik ya. Sip. Oke, turun tepuk tangan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Khairul Huda saking Wakir. Mbah sepindah kula di Barokah Fatihah damel bojo kula ingkang sak menika pun sangang wulan ingkang nomor kali nedhi dongane nyuwuk lare alit kersane boten bedhik nemen-nemen pun ngoten mawon. Lah yang bapake koyo ngono kok njolek anak gak bedhik. Yes, bismillah nek urusane mantra itu kan mantra berarti suwuk itu mantra artinya itu bukan pengobatan rasional berdasarkan akal manusia tapi merangsang dan menyerap kehendak Allah agar menolong dengan keajaibannya itu teori zam-zam namanya. Zam-zam itu nek secara medis, secara farmasi tidak ada komponen-komponen untuk menyembuhkan orang yang sakitnya belum tentu berhubungan dengan komponen airnya. Tapi air zam-zam oleh Allah diperintah untuk menyembuhkan orang yang meminumnya. Nah jadi itu urusan itu berarti urusan apa? Urusan kehendak Allah, bukan urusan ilmu manusia. Nah untuk itu maka ya bojomu cek iso lancar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah gak no gampang kejopo sing kok gawe gampang. Dadi engko prucut lahir ngono. Gampang. Amin ya rabbal alamin. Kon malah gak rusik kutur lho wis lahir ngono kok kon. nangis. Wah, apa anak getun tan delok bapakmu ngono kan. Aku kadang-kadang arek bayi kok mesti nangis ganuk sing guyu blas ya apa. Kirine mesti getun kok iku bapakku ngono mesti. Katake rada bener nek awakmu bener iki jan. Nek ngene Mas, kon kembali PT kon arek cek kudu cek gak nemen-nemen bedike ya. Doanya sederhana sebagaimana yang Anda hafal semua. Kate mbele sapi kok lulus-lulus sapine bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan hati yang determinatif, dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Allah. Engko nganut arek. Nek nganut kon gopo dhewe. Kok nganut terus kon iku mbok rada nakal tetik ngono lho. Ngono ya. Iya. Lah iya, ya iku urip iku ngono iku rek. Untuk menentukan berapa cc tambah atau kurang, yaitu nikmatnya perjuangan, rek. Ngono ya. Dadi oke, alhamdulillah. Tak dongakno muga-muga gampang kelahirane ya. Amin ya rabbal alamin. Terus cacakne berarti sing bedhi iku. Oh, arek sing ngaji-ngaji iku. Kamu jangan tertipu bahwa anak yang pinter biasanya nakal. Ya. Ada anak yang kelihatannya destruktif dan bedhi itu karena dia tidak mendapatkan ruang bagi kepandaiannya. Bisa-bisa itu. Tapi ono areknya ini kriminal. Bakatnya ono, Yohan. Wancanya nongwakal. Wancanya keistimewaan nakal itu. Ada orang yang nakal karena tidak memuaskan semua bagi kecerdasannya. Nah, kok dulu arek-arek itu beji. Kamu harus pelajari satu persatu. Ngono ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, kata anakmu lahir ini dulu nangis, takkan nangis. Betul dulu rainnya bapak.